Kata Syekh Rabi Hafizahullah, ya'ni takdzib wa taftari. Ya'ni mereka berdusta. Membikin kebohongan-kebohongan ala mulki Sulaiman. Atas nama kerajaan Sulaiman. Qalu, mereka berkata, maqama hadzal malik al-'arid wa sakhara Allahu lahu al-jinna wal-ins والطير إلا بالسحر قبحهم الله. يعني mereka berdusta atas nama Nabi Sulaiman dan atas nama kerajaannya. Yani mereka berkata bahwa tidaklah tegak kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat luas. Allah tundukkan untuknya jin dan manusia, bahkan burung-burung, kecuali dengan sihir, kata mereka. Fahadha kadibun waftira. Ini kedustaan dan mengada-ngada. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Dan Allah yang menundukkan jin, manusia, bahkan angin sekalipun. Sehingga beliau hanya memerintahkan kepada jin-jin tadi atau kepada angin, maka mereka tunduk dan kemudian bisa berjalan di jarak yang sangat jauh dengan mudah. Quduha syahrun wa rawahuha syahrun. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dilakukan oleh Sulaiman bukan sihir. Ditundukkannya jin dan manusia dan burung-burung. Bahkan beliau bisa berbicara dengan burung-burung dan menundukkan mereka, memerintah mereka, bukan dengan seher. Adapun mereka yang berdusta atas Nabi Sulaiman, qabbahahumullah, adalah mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Cincin dibilang cincin Sulaiman. Jimat dikatakan jimat Sulaiman. Minyak wangi yang enggak ada pintunya, hanya kaca yang tertutup rapat dari semua sisinya, dikatakan ini punya Sulaiman atau dari Nabi Sulaiman. Semua Nabi Sulaiman. Hadza kadzibun wa iftira. Berdusta atas nama seorang nabi. Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dikatakan oleh Allah sebagai bantahan, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Kata Allah, tidak, Sulaiman tidak kafir, tapi mereka yang kafir. Artinya sihir itu mengandung kekafiran. Tidak mungkin Nabi Sulaiman berbuat kekufuran. Dan tidak mungkin Nabi Sulaiman mengajarkan kekafiran. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan kekafiran, mengajarkan sihir yang mengandung kekafiran-kekafiran, mengatasnamakan dengan dusta atas nama Nabi Sulaiman. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru. Wa ma hukmu sihir kalau begitu? Jelas, yang namanya kufur, hukumnya jelas haram. Bahkan setinggi-tinggi keharaman adalah kesyirikan dan kekufuran. Fakadzabahumullahu tabaraka wa ta'ala wa barra'a nabiyahu Sulaiman. Maka Allah mendustakan mereka. Tabaraka wa ta'ala. Allah bebaskan Nabi Sulaiman. Wa bayyana annahu Rasulullah, dan diterangkan bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah. Wa annahu lam yata'ata sihra, dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Wa innama hadza iftira'un 'alaihi, tetapi itu hanya kedustaan yang diada-adakan oleh mereka atas namanya. Wa bayyana anna sihra kufrun, diterangkan bahwa yang namanya sihir kekafiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir. Lianna sihir kufrun. Yang namanya sihir kekafiran. Ucapan menyatakan ini cincin Sulaiman sudah kafir. Karena mengatakan bahwa ini adalah sesuatu dari Nabi Sulaiman, itu kedustaan atas nama Nabi. Apa hukumnya? Apalagi menyatakan ini jimat-jimat Sulaiman, ini adalah tongkat-tongkat Sulaiman, ini ajaran-ajaran Nabi Sulaiman. Fahada kufrun sarih. Ini kekafiran yang nyata. Maka tidak boleh ta'awun alal kufri wassahri. Tidak boleh ta'awun, bantu-membantu, dukung-mendukung untuk berbuat kekafiran, untuk berbuat kesesatan, atau berbuat kesyirikan. Maka termasuk andil dalam seher dan dalam kekufuran tersebut adalah para penjual-penjualnya yang menjual perangkat-perangkat untuk tukang seher haram. Dan mereka membantu kekufuran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hada nassun ala anna sihra kufrun. Ini dalil, ayat ini sangat jelas merupakan dalil yang menunjukkan anna sihra kufrun, bahwa sihir itu kafir atau sihir itu perbuatan kufur. Walakinna syayatin kafaru. Kata Allah, setan-setan itulah yang kafir. Mengapa? Allah lanjutkan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir. Baik. Syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itu yang kafir karena mengajarkan sihir. Maka kalau ada manusia yang mengajarkan sihir, berarti dia sama dengan syaitan tadi yang mengajarkan sihir. Maka dia juga kafir seperti setan-setan tadi yang kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahkan berarti dia punya dua kejelekan besar. Satu, sihirnya yang menyebabkan kekufuran. Yang kedua, menyerupai syaitan. Karena Allah katakan syaitina kafaru. Setan-setan itu yang kafir karena mengajarkan sihir. Tetapi ada orang yang mengaku kiai mengajarkan sihir. Kamu harus semedi sekian lama. Harus puasa mutih sekian lama. Kamu harus mengerjakan syarat-syarat ini. Kamu harus baca dikir-dikir ini. Dikir kan bagus. Iya. Tetapi dicampur di dalamnya ada kalimat aku meminta kepada penunggu ini, penunggu itu. Itulah kesyirikannya. Itulah kekufurannya. Kemudian menyatakan karamah. La wallah, itu bukan karamah. Itu sihir. Karamah tidak dibuat-buat. Karamah tidak dibikin-bikin. Karamah tidak dipelajari. Seorang yang mukmin taqi, orang yang beriman dan bertakwa, kemudian dia diberi oleh Allah suatu keajaiban dengan tiba-tiba, itu yang dikatakan dengan karamah. Allah muliakan dia dengan karamah. Allah angkat dia dengan karamah. Allah lindungi dengan karamah. Kadang Allah selamatkan dengan karamah. Khonibina azakumullah. Adapun dipelajari dengan syarat-syarat yang syarat-syaratnya sebagian kamuflase, tipuan belaka. Baca tasbih, baca zikir ini, baca takbir, baca subhanallah, baca bismillah ila akhirih, sekian ratus, sekian ribu, sekian. Kayaknya bagus, zikir kan enggak ada jeleknya. Ternyata diselipkan di sana kekufuran, yaitu berdoa kepada makhluk dan meminta kepada jin. Kalau ada kesyirikan, apakah terpakai zikir-zikirnya? Allah jawab, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalanmu dan kelak kamu akan menjadi orang yang rugi. Itu jawaban dari Allah Ta'ala. Maka jangan kaget atau jangan heran dengan, wah tapi syarat-syaratnya bagus semua ini dikir-dikir. Dengan satu kesyirikan tadi, kata Allah, kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalan-amalanmu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya talbisul haqqa bil batil. Dicampurkan yang hak dengan yang batil. Itu yang namanya syubuhat. Dibikin samar. Seakan-akan ini adalah karomah karena syarat-syaratnya dzikir. Ternyata di dalam dzikir itu ada yang aneh-aneh. Ada puasa yang aneh yang tidak dikenal dalam Islam. Puasa mutih, puasa mate geni, puasa ini, puasa itu. Kita tanya, buat siapa puasa itu? Kalau mereka jawab buat Allah, untuk Allah, maka kita jawab, Allah mengajarkan dalam Quran. Yang namanya puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan Nabi mengajarkan, yang namanya puasa harus disegerakan berbuka ketika matahari terbenam. Dan hendaklah kalian bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini ibadah untuk Allah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan puasa yang aneh-aneh tadi. Kalau mereka berkata, oh bukan. Bukan untuk Allah. Untuk syarat saja. Syarat untuk siapa? Supaya saya mendapatkan kehebatan begini, kehebatan itu, kekebalan, kekebalan. Taib, mintanya sama siapa? Kalau kamu berdoa pada selain Allah dan memberikan syarat ibadah tadi, puasa untuk selain Allah, maka itulah inti kekafiran, inti kesyirikan. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan yang demikian. Alaihissalam. Wa makafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna nasa sihr. Karena mereka mengajarkan pada manusia sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Akhirnya mereka mempelajari dari setan-setan tersebut. Ma yadurruhum. Mengajar, mempelajari dari setan-setan tersebut apa yang yadurruhum wala yanfa'uhum, mempelajari sesuatu yang hanya membuat madarat dan tidak memberikan manfaat. Coba, wah iya kebal, coba kamu tahan pukulan saya, wah tertahan, coba saya sayat dengan pedang, wah tertahan. Setelah itu, ya, dengan gagah berani, dia berperang paling depan dengan pakaian kain kafan. Karena syaratnya begitu. Maju ke depan. Tangannya begini. Matanya setengah merem. Memejamkan matanya. Sampai di tengah, tembak mati. Kasihan sekali. Begitu yang hakiki, mati. Ketika coba-coba kayaknya hebat sekali. Dan itu banyak. Sampai kaum muslimin diingatkan berkali-kali oleh ahlu sunnah. Jangan, jangan, jangan. Jangan percaya sama yang begituan. Kalau kamu mau berjuang, jangan dengan jimat-jimat tersebut. Tidak perlu. Berdoa pada Allah Ta'ala. Qadabidina'adzakumullah. Maju lagi, mati. Maju lagi, mati. Maju lagi, mati. Tidak ada perlawanan apapun. Hanya mengandalkan jimat yang ada pada dirinya. Qanibidina'adzakumullah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika benar-benar terjadi, setannya lari. Akhirnya dia mati. Tanpa dibantu siapapun. Qala. Dikatakan. Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Membikin madarat dan tidak bermanfaat. Kalau kamu berkata, tapi saya pernah dihadapi atau berhadapan dengan perampok, saya berhasil selamat karena jimat-jimat saya, karena sihir-sihir yang diajarkan pada saya. Apa kamu jawab? Yang kamu pelajari dari kesyirikan dengan manfaat yang kamu dapatkan, tidak ada perbandingannya. Artinya terlalu kecil yang kamu dapatkan dan terlalu besar yang kamu korbankan. Terlalu kecil yang kamu dapatkan dan terlalu besar apa yang kamu korbankan. Kamu mengorbankan akidah, mengorbankan iman, kamu berbuat kesyirikan, kamu berbuat kekufuran, kamu meminta pada selain Allah, kamu tidak bertawakal kepada Allah. Ini semua korban yang kamu lakukan. Dapatnya Hanya keselamatan itu. Yang kalau kamu mati pun asal matinya mati yang baik dalam keadaan iman, kamu masuk jannah. Inilah yang Allah katakan bahwa itu adalah jual beli yang sangat jelek. Allah sebutkan di sini dengan jual beli, dengan kalimat syira. Walaqad alimu laman ishtarahu. Mereka sudah tahu bahwa apa yang mereka beli, membeli apa? Membeli kekafiran. Dengan mengorbankan apa? Mengorbankan keimanan. Membeli seher dengan mengorbankan keimanan. Yani istabdala tiba'ar rusul wa ma ja'u bihi bisihri. Yani mereka menukar apa yang merupakan ittiba'ur rusul, ikutan kepada para rasul, dan apa yang dibawa oleh para rasul, ditukar dengan apa? Bisihir, dengan sihir. Wasihru muharramun fi kulli syara'i'. Yang namanya sihir diharamkan dalam semua syariat. Syariat agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, para anbiya war rusul, semua mengajarkan haramnya sihir. Bahkan Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Kul syara'i' wa kul risalat li'annahu kufrun, karena itu kekafiran. Dalam agama apapun dilarang. Maksud saya agama Samawiyah. Agama Samawiyah ini agama Nasrani, Yahudi, agama Islam, agama para anbiya, semuanya melarang sihir. Li'annahu kufrun. Tayyib, ma huwa sihir? Sekarang masalahnya yang namanya sihir itu apa? As-sihir secara bahasa maknanya ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh. Sihir adalah sesuatu ungkapan tentang sesuatu yang samar dan sangat lembut sebab akibatnya. Tersamar sebab akibatnya. Kalau kamu memindahkan ini ke sini, itu sebabnya sangat jelas. Saya angkat, saya pindahkan. Itu bukan sihir. Tetapi kalau kamu pandang dia, dia naik sendiri, pindah. Kenapa? Sebabnya apa? Bisanya ada yang samar di sana kan? Itu sihir. Jadi sihir secara bahasa adalah sesuatu yang samar sebab akibatnya. Ya'ni lahu asalib wa turuqun syaitaniyah. Ini ada cara-cara, asalib dari kata uslub, cara-cara. Wa turuqun, dan ada jalan-jalan yang sifatnya syaitaniyah. Tersamar, tidak jelas gerakannya, gerakan syaitan. Wa amal takhfa 'alan nas, dan ada gerakan-gerakan yang tersamar atas manusia. Seorang tokoh jenderal misalnya punya intel di mana-mana, termasuk di terminal, di mana segala macam. Kamu datang mau menemui jenderal ini. Sebelum orang itu datang, intelnya di sana sudah bilang, itu ada orang begini-begini, kami sudah ngobrol dengannya. Ketika berpura-pura jadi apa, enggak tahu. Begitu datang, langsung, kamu Fulan ibni Fulan, dari kota Fulan, mau ketemu saya, mau perlunya ini, ya kan? Kok tahu? Kamu akan berkata, wah, dasar jenderal, intelnya banyak, kan gitu. Aneh apa enggak aneh? Tidak aneh. Wajar-wajar saja, karena dia punya anak buah banyak, intelnya di mana-mana. Tetapi kalau seseorang yang bukan seperti itu, dalam keadaan dia kemudian didatangi oleh seseorang, orang itu komat-kamit, kemudian mengatakan, kamu mau kesini, mau ini kan, mau itu kan, mau ini kan. Loh, tahu dari mana? Kamu, namanya si Fulan kan, umurnya sekian dan sebagainya. Wah, ini sihir. Ini seher. Kenapa seher? Yang tadi kok bukan seher, padahal kelakuannya sama. Yang tadi zahir, yang ini samar. Mengapa? Karena dia tidak minta bantuan sama manusia. Dia minta bantuan sama jin-jin dan qarin-qarin. Qarinnya dia berbicara dengan qarinnya orang ini. Siapa sih dia? Qarinmu itu? Oh, ini orang mau gini-gini. Terus sampaikan. Dia sampaikan ke dukun tadi. Karena dukun itu membuat berbagai macam mantra-mantra untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Samar atau tidak tersamar? Tersamar. Baik. Itu seher. Qul inna a'udzubikum Allah. Demikian pula perkara-perkara yang sejenis itu. Lahu uslubun syaitaniyah. A'malun takhfa, amalan-amalan yang tersamar. Kamu tidak tahu, kok bisa? Orang ini bergerak di sini dengan tangannya. Di sana jatuh. Pokoknya saya yakin itu ada amalan-amalan syaitan. Tapi bagaimana? Wallahu alam. Samar bagi saya. Enggak jelas bagi saya. Tapi ada gerakan-gerakan syaitan, itu pasti. Namanya syaitan, makhluk seperti manusia. Kadang berhasil, kadang gagal. Iya kan? Dia manusia. Bukan Tuhan, bukan ilah. Kadang berhasil, kadang gagal. Maka tukang sihir bukan Tuhan yang bisa kun fayakun. Tidak. Dia juga berusaha dengan cara yang syaitan. Syaitannya dengan cara yang samar. Dengan berbagai macam kekafiran-kekafiran. Maka kadang berhasil, kadang gagal. Sehingga barakallahu fiikum, sihir ada. Pengaruhnya ada. Hanya saja kita yakin. Yang namanya makhluk, makhluk ketika berupaya bisa berhasil, bisa gagal tergantung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman manusia yang mengancam secara zahir, tawakal Allah, demikian pula kita tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman tukang sihir dengan cara-cara yang samar. Tawakal Allah, apa bedanya? Ini berusaha, ini berupaya. Yang menakdirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena sihir itu secara bahasa maknanya samar, maka ada sesuatu ucapan yang tiba-tiba mempengaruhi seseorang. Entah bagaimana tiba-tiba orang itu berubah. Dikatakan juga seher. Dikatakan seher. Wa minhu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antaranya ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, ucapan-ucapan itu ada sihirnya. Ada sesuatu yang samar yang bisa mempengaruhi. Limana min al-bayan ila sihra li'annahu bimantiqatil khatir yaqlibul haqa'iq, karena dengan mantik, dengan gaya bahasa, dengan filsafat atau dengan bermutar balikan kata-kata bisa yaqlibul haqa'iq, bisa membolak-balikan hakikat yang tadinya hak jadi batil, yang batil jadi hak. Pendengar tidak bisa menolaknya dan menyatakan iya, benar juga dia. Ada sihir. Kalau yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil, dengan bahasa, dengan permainan kata, itu juga sihir. Mengapa? Akan merubah seseorang dengan samar. Wal bayanu fihi mamduhun wa fihi mazmum. Dan yang namanya bayan, kadang terpuji, kadang tercela. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kalau mempengaruhi seseorang untuk menerima kebenaran, maka ini terpuji, maka ini bukan seher. Karena seher itu yang jelek-jelek. Adapun kalau dia dengan gaya bahasanya bisa mempengaruhi orang yang tadinya benar jadi salah, yang tadinya dia berpegang dengan hak jadi berbalik, membenci kebenaran, berarti ini adalah seher. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dengan min. Littabi'id. Untuk menunjukkan sebagian. Inna minal bayani la sihra. Di antara bayan ada sihirnya. Bukan seluruhnya. Di antara bayan. Kalau menerangkan ayat, menerangkan hadis, kemudian orang terpengaruh, akhirnya berpegang dengan kebenaran, itu bukan sihir. Wajar. Wajar. Suatu kebenaran, dijelaskan kebenarannya, kemudian orang berpegang dengannya. Itu benar. Dan itu bukan sihir sama sekali. Karena enggak ada kesamaran sama sekali. Yang ada kesamaran, keanehan, adalah ketika satu kebenaran diterangkan oleh dia sampai tergambar kalau itu batil. Satu kebatilan digambarkan dengan gaya bahasa sampai seakan-akan dia hak. Wah, itu sihir. Itu sihir. Kalau sampai ada orang yang terpengaruh, kok bisa? Itu sihir. Tersamar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pernah kita contohkan gaya filsafat yang menyatakan bahwasanya mereka, para pencuri, para perampok, para penjahat, sesungguhnya orang-orang baik. Masa orang-orang baik? Dengarkan dulu. Ya. Kalau di dunia ini gak ada penjahat, gak ada pencuri, gak ada perampok, maka gak ada polisi, gak ada hansip, gak ada penjaga keamanan, gak perlu membayar orang untuk ini, untuk itu, sebagainya. Maka ketika adanya penjahat, perlu adanya polisi. Perlu adanya hansip, perlu adanya penjaga, perlu membayar seseorang untuk menjaga rumahmu dan sebagainya. Maka para perampok dan penjahat itu membuka lapangan kerja untuk mereka. Berarti mereka berbuat baik kepada para. Loh, kok jadi begini ya? Bagaimana itu? Ucapan benar atau ucapan salah? Kayaknya dari satu sisi benar juga sih. Tanpa penjahat, tidak ada polisi. Berarti tidak ada pekerjaan. Itu nganggur semua itu polisi. Ini permainan kata. Barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya penjahat itu baik. Loh, ini kesimpulan yang batil. Penjahat ya jahat. Bagaimana dikatakan baik? Ini barakallahu fiikum permainan kata. Dan masih ada yang lebih rumit dari itu. Dan masih ada yang lebih samar dari itu. Dan kalian kalau duduk bersama mereka, kalian terbawa. Maka para ulama menyatakan jangan duduk dengan mereka. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan dengarkan ucapan mereka. Jangan baca buku mereka. Jangan disuruh untuk menjaga. Irham dzakiratak. Irham adzan. Sayangi telinga kalian. Irham qulubakum. Sayangi hati-hati kalian. Sayangi diri-diri kalian. Jangan dengarkan ocehan mereka karena bisa jadi engkau akan terpengaruh dengan gaya bahasa. Inna minal bayani la sihra. Karena di antara bayan ada sihirnya. Kalian bisa tersihir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kalau menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya tidak aneh. Hanya menyampaikan kebenaran dan itu wajar diterima. Tetapi kalau yang batil bisa dibalik jadi hak. Yang hak dibalik dengan jadi batil. Dengan bahasa-bahasa mereka yang berbolak-balik. Sampai bisa meyakinkan manusia. Subhanallah. Ini sihir. Ini adalah sihir. Inna binal bayani la sihra. Li'annahu qala inna minal bayani walam yakul kullul bayan. Nabi menyatakan minal bayan. Di antara bayan. Tidak berkata seluruh bayan. Yani minhu ma yushbihu sihir. Maknanya di antara bayan ada yang menyerupai sihir. Fi qalbil haqa'id. Dalam memutar balikan haqa'id. Wa ja'alal haqqa batilan wal batil haqqa. Menjadikan yang hak sepertinya batil. Menjadikan yang batil sepertinya hak. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah SWT. Dari sihir-sihir termasuk sihir dalam bentuk bayan. Wa minhu sahar wa sahur. Juga. Kenapa waktu sepertiga malam terakhir disebut sahar? Jamaknya ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar. Dari kata sahar juga. Wasahur. Kita makan sahur. Akhir lain. Kenapa disebut sahar dan sahur? Karena saat itu waktu yang tersembunyi. Waktu yang sepi, tersembunyi. Hampir-hampir tidak ada orang yang tahu apa yang kamu lakukan di rumahmu. Maka dikatakan waktu sahar, waktu sepi, waktu samar, waktu tertutup, tidak ada orang yang tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, itulah seher secara lughawi, secara bahasa. Wa huwa as-sihr kama yaqul ulama. Adapun seher secara syar'i, secara istilah para ulama ketika menyatakan seher haram, maka itu adalah ibaratun an uqadin, ungkapan tentang simpulan-simpulan tali atau jimat-jimat atau perlakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak jelas. Wa ma syakala dzalik, untuk mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi orang lain. Baik. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebut sya'wadah, sesuatu yang di luar nalar. Itu sya'wadah. Kadang pakai simpulan-simpulan tali, kadang pakai jimat-jimat yang secara nalar enggak nyambung. Kok bisa? Kamu ngikat ikatan-ikatan di sini, kemudian ditiup-tiupkan padanya, terus komat-kambit entah baca apa, kemudian yang terjadi perkara di tempat lain. Demikian pula, dikumpulkan rambutmu, dikumpulkan berbagai macam peninggalanmu, apakah dari pakaiannya atau dari sesuatu yang lain, diikat dan kemudian dikasih mantra-mantra, dimasukkan ke sebuah sumur, tiba-tiba kamu sakit. Semua dokter tidak tahu ini sakit apa. Padahal parah. Tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa dia. Diperiksa, tidak ada penyakitnya. Terus mau apa kita? Mau menyatakan sihir tidak ada? Kenyataannya ada. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang dilakukan tadi, samar. Apa sih sesungguhnya dilakukan? Apa kaitannya dengan orang ini? Wallahu ta'ala alam. Ini yang disebut dengan sihir. Ini disebut dengan sihir. Wa jaa fil Qur'ani hadhihi al ayat. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan ayat qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, penguasa sub. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari malam ketika semakin kelam. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan para peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kedengkian seseorang yang mendengki. An-nafathat fil 'uqad, peniup-peniup di simpulan-simpulan tali, hunnas sawahir, mereka adalah tukang-tukang sihir, nenek-nenek sihir. Karena disebutkan perempuan, nafasat. Wa yaqidna wa yanfusna fi 'uqadihinna. Mereka mengikat ikatan-ikatan simpulan, mereka meniup di simpulan-simpulan tersebut. Hinama yuridna an yasharna ahada, ketika mereka ingin menyihir seseorang. Fayakunu lahu atharun, maka terjadilah pengaruh. Biiznillah, dengan izin Allah. Kamu bikin jebakan supaya si fulan terjatuh di dalamnya. Pasti terjatuh di dalamnya atau belum tentu? Belum tentu. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Demikian pula dia berbuat sihir ini sini. Apakah pasti berhasil? Belum tentu juga. Sama keduanya. Hanya yang ini terlihat bohir, yang ini tersamar. Usahanya apa sih? Sebab akibatnya apa? Tidak jelas. Perbuatan-perbuatan syaitaniyah berkait dengan syaitan. Qala fayakunu lahu athar, maka terjadilah pengaruh dengan izin Allah, dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. La biqudratihim, bukan dengan takdir mereka. Mereka tidak bisa menakdirkan. Mereka hanya berupaya. Fa idza syaa Allah tabaraka wa ta'ala an yadurra hadha as-sihr hasala bihi ad-darar. Kalau dia ingin membuat madarat pada seseorang dengan sihirnya, kemudian ditakdirkan oleh Allah, maka terjadilah darar. bi iradatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala. Wa la yadurru bi dzatihi, tidak membikin madarat dengan zatnya. Bukan bermadarat dengan zatnya, dengan ini pasti terjadi kejelekan, tidak. Itu hanya usaha sebagaimana usaha-usaha manusia yang lain. Hanya saja yang namanya usaha kadang berhasil atau kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Yang ini terlihat, yang biasa kamu lihat, yang ini tidak terlihat. Usaha yang zahir saja ada yang berhasil, ada yang gagal. Apalagi usaha yang tidak terlihat dan samar, kadang berhasil, kadang gagal. Kadang syaitannya larat, tahu larat, tahu kuda kalau nggak bisa dikendalikan, apa jadinya? Hah? Tuannya, pemiliknya bisa diinjak-injak oleh kuda tersebut. Demikian pula tukang sihir, mau memerintah pada syaitannya, ternyata syaitannya larat, nggak bisa dikendalikan, tidak bisa. Saya minta syarat begini, minta bayang masih merah, minta darah ini, minta itu, minta ini, bunuh seseorang, ila akhirnya sampai tukang sihirnya yang susah dan kemudian dianya yang dibunuh oleh jin. Bisa terjadi oleh syaitan. Ini ikhwanina na'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak usah khawatir. Allah sudah ajarkan mu'awwidzatain. Doa perlindungan dari sihir. Qul, katakan, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca Al-Falaq dan dibaca juga An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena itu perlindungan dari syaitan jin dan manusia. Sehingga kita memiliki pelindung yang maha kuasa, maha bisa, yang di atas semua makhluk-makhluknya dan di atas jin dan manusia. Maka apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau kita berlindung kepada Allah, pencipta seluruh makhluk, yang menguasai seluruh makhluk, yang memegang ubun-ubun mereka seluruhnya. Ini namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.